Yohanes hondongam 10:4. Mane mak kade puang Yesus laku pasikolanna nawa? Daun pasahu bewa ak penawammu. Pemanonton yak kamatap pasammu laku puang ala ta'ala, anang ketapa yak duka. Ya wabanuan na ambeku buda ungeam. Lalu mak ku patokang kuak ungeam. Akai na tak siak kuak laku waam, kita ila susi. Puhak tolau patokang kuak ungeam, mak pasule mak sule muala kwa anna mala ya to ku ngei eta nak duka lamu ngei indo la ku ngei lao mui tan nak lalalangan ya mak kadan Thomas nawa ode bata tak ki isan indo ngei lamu ngei lao lamala hakat ya ki ita indo lalam na timba puang Yesus nawa kan to indo lalan nan nak maloloan nan nak katuam tak de mesa tau lamala landak langan nambeku kita kau ina polalam. Maka ungkale soma, lamis samo kok tuduka ambeku. Teh momis samia an namui tan nak pole. Mak kada duka Filipus laku nawa? Ode bata, paiteikan nambe mon nama lati alai na bangki. Sapu na timba puang Yesus nawa. O Filipus, mesai puna langki sola, sapu tak lusia mak misam. Akaya itu muita yang tuduka muitan nambeku. Makan Yesus silamua, paiteikan nambemu. Tak pakai tegong ketapa imua, kau ilan na ambeku, ana ambeku ilang kaleku. Inggan nendo topu haku angko, tak butu di kaleku baba, sapu ambeku totoh hilang kaleku ungkahai. Ketapa ya indo siku ua, ilan na ambeku ana ambeku ilang kaleku. Lahan dan tak munak toma tapa, kendo mandi tanda memengamenga puhaku pada di ungkatapa ya. Setongan tongan na, yaitu ungkatapa ya, yang toduka ala sumpalaku indo siku pogau. Tak anggan nia, sapura lak bipu hapi ia anain dosi kupo gau, akar lau mek langan nambeku. Inggan na aka-aka keumpelau ya umpolala sangangku, laku bengkwa anna mali pak palakuangku lompatandaan kematandean na ambeku. Inggan na aka-aka keumpelau ya umpolala sangangku, laku pangisi. Maka tong kamasisik da sikda, ya lantuhu ya to inggan na pahentaku. Laku pelau laku ambeku, anna nabeng kuak tolong pamaloi kuak anna mala na pasolai kuak sule lako salako lakona. Indo dian tolong pamaloi kuak, ia siam penawa maseho tolong pak pasangan kamaloloam. Ta ia lana tahima to tamatappa indelino, akata ia naita anna tak naissam. Sapo iko, misan na akan na pasolai kuak temo, anna lato hilang penawamua. Tak kuak laku peleliu si hapan to biom, sapo la sule. Ta umasayan na kupelein indelino, nasuhun tak mak lanai talino. Sapu iko, lamui tak. Anala tubuh kwa, akakau tubuh. Maka to lambi unaluyato o, ya lamui samyak mua, kau toh huwa ilan nambeku, anai kwa toh hilang kaleku, anna kau toh huwa ilang kalemua. Yaitong pailan penawa pahentaku anana palakui, tawian tong kamaseya. Anna yaitong kamaseya, lana kamaseya mbeku. Anna kau duka, laku kamase tau ya to'o, ana lompak paitan nak kaleku laku. Megutana Yudas, taya Yudas Iskariot laku puang Yesus, nawa? O dewata, akan nala kami mandi lompaitai kale menatai ala kolino? Na timbak puang Yesus, nawa? Yaitong kamase ya, lantuhu ipi pak guangku. Tau ya to'o lana kamase yang beku, ana la sola kanan beku umpil lambii, ana la toh hongkas sola tau ya to'o. Indo tota ungka maseya, tak siante duka untuhu i pepak guangku. Ana indo pepak guangku si hingnya, tai ya tula ikaleku, sapok butu ya wamayambeku tu suwe. Inggan na ya to uku tula sangkwa sumala sola pakia. Sapok penawa maseho ya lompatu dukwa, ana na pakila lenggan na indo puha kupaisan yang kwa. Aka ya sian indo tolong pamoloi kwa, lana suwa sule puang ala ta'ala lombala e. Laku tampiang kwa kamasak keam. Kamasakian butu di kaleku, yang tolaku bengkwa. Indo laku tampiang kwa, tak lasu sipak PBN na lino. Daun pasahu bewa ak penawamu, ana tak to kwa lamahea. Puhan na uhingian namisan indo kuwa, lalek baik sapo lamak pasu leak sule. Maka tong kamaseya, ia latilalak kwa kelek baik umpil lambi yang beku, akamatan de puha ya ambeku, anna lakau. Kupaisan nilopo kwa temo, sumala tak pidadi, anna mala dadi ito o, laton taliu kuak matappa. Taung kuak laku pabudan tula, Akaten tomai wattunnal la sule tomahajanna setan tong kuasai lino. Tak ko malana kuasaya, sapok laku lasian ningganin delo lambi e, anna malan isah hupatau nawa, ungka masai ambena, anna napalakoliu ingganna pahentana. Main kuat tapelein deo ngiam.